38, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu bitawhud. Ayat yang menjelaskan tentang adanya sebagian manusia yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, ternyata dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menyisi apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga kita telah membaca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Sebelum kita memasuki bab yang selanjutnya, bab yang ke-39, untuk melengkapi pembacaan bab ini, kita akan membaca Fihi Masail. Di dalam bab itu ada beberapa pelajaran. Dan sebelum membaca Fihi Masail, juga untuk melengkapi apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, saya akan membaca kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidhullah dalam kitabnya Ta'liqat ala Qurratil Uyun Al-Muwahhidin. Walaupun mungkin secara ringkas kita baca pada jilid yang ketiga, halaman ke-93 dan seterusnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhullah, fadallat hadhihi an-nusus fi hadzal babil azim ala ahkamin azim. Nas-nas atau dalil-dalil yang ada dalam bab yang besar ini, yaitu bab yang ke-38, menunjukkan hukum-hukum yang agung. Awalan, kata beliau, yang pertama, fil ayati wal hadis dalilun ala wujubit tahakum ila kitabillah wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha huwa muqtadal iman. Di di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis adanya dalil yang menerangkan wajibnya berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berhukum tahakum, jadi mengangkat permasalahan dengan hukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib, bukannya pilihan, bukannya suka-suka. Tapi hukumnya itu wajib. Ini perhatikan. Dan ini, ya, ini termasuk konsekuensi dari iman. Jadi orang mau berhukum dengan kitab dan sunnah itu karena keimanan. Semakin kuat imannya, semakin kuat keinginannya untuk berhukum dengan Quran dan Sunnah. Maka di antara mereka generasi utama, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sahabat juga manusia, ada yang terjatuh dalam dosa. Yang dosa itu menjadikan sebab harus dihad, dihukum dengan hukum had. Mereka sampai datang kepada Rasulullah minta dihukumi, coba. Yang resikonya meninggal. Karena apa? Dirajam. Kalau bukan karena iman, mau seperti itu? Mau seperti itu? Datang minta dihukumi dengan Al-Quran. Resikonya apa? Mati. Ada orang sekarang ini begitu? Ada iman. Iman ini, kalau sudah bicara iman, bagi orang yang beriman, selamat di akhirat lebih utama daripada selamat di dunia. Di dunia resikonya meninggal ringan, tapi di akhirat sudah selamat, sudah dihukumi di dunia. Ini iman, ya ikhwan. Tapi semakin lemah imannya, semakin lemah keinginannya untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi masih dipengaruhi hawa nafsu. Ketika hawa nafsunya tidak akan tercapai apabila berhukum dengan Al-Quran Sunnah, dia akan cari yang lain. Ada enggak hukum yang lain, ya? Selain Quran dan Sunnah, ada enggak, ya, yang kira-kira hawa nafsu kita bisa terpenuhi? Cari-cari, oh ada ini hukum, oh pakai ini saja. Kenapa? Karena apa? Hawa nafsunya enggak tercapai ketika dengan Quran dan Sunnah. Apalah, bahkan kadang-kadang merasa lebih bangga ini sekarang dengan hukum ini kuat kita. Al-Quran dan Sunnah tidak lebih kuat kah? Kok merasa hukum yang lain lebih kuat? Ini ya, iman. Pentingnya iman, ya ikhwan. Iman pentingnya ikhwan. Jangan sampai menjadi orang yang merasa selain hukum Al-Quran syariah lebih kuat, lebih mantap, lebih berbahaya. Lalu bangga ini berdasarkan hukum ini kita kuat. Allah musta'an. Di mana keimanannya? Di mana keimanannya? Di mana keimanan bahwa hukum Allah lebih adil? Lebih hukum Allah lebih sempurna. Hukum Allah lebih baik di mana? Keyakinan keimanannya lebih maslahah hukum Allah. Al-Qur'an lebih maslahah untuk umat manusia. Di mana keimanannya kalau masih menganggap ada hukum lain lebih kuat? Itu dilainkan apa? Karena mengikuti hawa. Bahkan dipamerkan, ini sekarang kita berdasarkan hukum yang lebih kuat. Allah musta'an. Maka hanya keimanan ya ikhwan, keimanan di hati ya ikhwan, yang orang itu siap berhukum dengan hukum Allah dan merasa wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini ini masalah yang pertama. Maka akan kelihatan nanti orang yang pura-pura beriman ternyata di dalam hatinya dia beriman. Apa? Menginginkan berhukum dengan hukum tauhid sesuai dengan ayat, ya. Sesuai dengan ayat. Kelihatan hanya iman di zahir. Iman di zahir di lisan. Tapi di hatinya menginginkan berhukum dengan apa? Hukum ini si Al-Quran dan Sun. Karena memang tahkim atau tahakum ila kitab wa sunnah adalah muqtada iman. Yang kedua, saya agak ringkas karena beliau agak panjang ini. Sanian, wujubu tahkimil kitabi wassunnah fi kulli munazahai fi kulli munazaat la fi ba'diha duna ba'din. Fayajibu tahkimuha fi amril aqidati wa hadha ahammu syai'in wa fi almunaza'atil huquqiyah bainan nas wa minal munazatil manhajiyah wal madzahib wal maqalat wa fi al munazatil fikhiyah. Liqaulihi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini ayat yang sebelumnya, yaitu ayat surat An-Nisa ayat ke-59. Diperintah dulu, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, wajibnya bertahkim. berhukum dengan kitab dan sunnah dalam setiap perselisihan, kata beliau. Setiap terjadi munazaat, wajib berhukum dengan kitab dan sunnah. Bukan pada sebagian masalah, tapi masalah yang lain tidak. Bukan pilih-pilih sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Maka wajib bertahkim dengan kitab dan sunnah dalam perkara akidah. Wajib, dan ini adalah perkara yang paling penting. Dan juga wajib bertahkim dalam perkara perselisihan berkaitan hak antara manusia. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin dalam masalah hak atau harta, kalau berdasarkan hukum Islam mungkin dapatnya hanya separoh. Wah, saya cuma separoh ini kalau dalam hukum Islam. Cari hukum yang lain. Hukum yang lain ternyata setiap anak bagiannya sama. Laki perempuan sama saja umpamanya. Oh, saya enggak mau, saya pakai hukum ini. Seorang muslim enggak boleh seperti itu. Seorang muslim harus tunduk dengan hukum Allah dan harus yakin hukum Allah lebih baik, walaupun dapat separoh ya. Ya. Lebih baik. Lebih berkah daripada dapat sama, walaupun akhirnya menang di dunia, tapi enggak akan berkah dan nanti akan di akhirat akan ada hukum lagi nanti. Jadi hendaknya seorang beriman jangan kalau menang di dunia berbangga, jangan. Kalau itu enggak benar di dunia akan ada hukuman di akhirat nanti. Oh, kita menang. Jangan bangga. Di dunia kemenangan belum selesai urusannya, masih di akhirat nanti kalau berkaitan dengan hak. Hak manusia enggak cukup istighfar ya ikhwan. Enggak cukup istighfar kalau berkaitan dengan hak. Baik kehormatan, baik harta, baik darah, itu enggak selesai. Ada lagi putusan yang lebih adil di akhirat nanti. Ini, hati-hati dalam berhukum. Jangan kalau sudah menang bangga, belum tentu di dunia menang, nanti di akhirat menang. Saya ingatkan semuanya ini. Ingatkan saya semuanya ini. Kadang ada sebagian manusia, oh, bangga. Allah Musta. Saya ingatkan ini semua. Dan juga wajib berhukum dalam sunnah dalam persian manhaj dakwah. Dalam cara berdakwah harus wajib kembali kepada kitab dan sunnah. Dalam mazhab, madhab-madhab, dalam makalat, pendapat-pendapat, wajib kembali dengan kitab dan sunnah. Begitu juga dalam persisian fikih, masalah fikih, kembali kepada kitab dan sunnah. Kadang-kadang sebagian manusia enggak imbang ini, enggak murni, enggak samil, enggak kamil, enggak seluruhnya. Dalam masalah fikih, masya Allah, siap berhukum dengan kitab dan sunnah. Giliran dalam masalah akidah, enggak mau siap berhukum dengan kitab dan sunnah. Dalam masalah akidah, siap berhukum dengan kitab dan sunnah. Dalam masalah fikih, siap berhukum dengan kitab dan sunnah. Dalam masalah manhaj dakwah, cara berdakwah, tidak mau berhukum dengan kitab dan sunnah. Ada yang sebagian manusia seperti itu. Iya Banda. Iya Banda. Dalam masalah fikih, siap berhukum dengan kitab sunnah. Akidah, siap berhukum dengan kitab sunnah. Dalam masalah perselisihan, hak tidak mau berhukum dengan kitab dan sunnah. Apakah ada masalah dalam syariat? Enggak ada masalah sih secara syariat. Akan tetapi. Kalau sudah enggak ada masalah dengan syariat, kenapa akan tetapi? Apakah itu dengan syariat? Secara syariat bermasalah ini? Enggak sih, enggak ada masalah dalam syariat. Lantas kenapa dipermasalahkan? Berarti yang memasalahkan hukum apa ini? Hukum syariat? Katanya enggak ada masalah dalam syariat. Kok dipermasalahkan? Berarti hukum apa yang mempermasalahkan? Allah musta'an. Wa ala hidikran. Ini. Ini perlu saya sampaikan. Karena berkaitan dengan keimanan, akidah. Iman, akidah ya ikhwan. Jangan dipertaruhkan. Hanya urusan dunia. Urusan mal. Kedudukan dunia dan yang lainnya. Walhasil, saya ringkas. Walhasil kesimpulannya dalam poin yang kedua. Anna tahkimal kitab wa sunnah yajibu ayyakuna fi kullil umur labi fi ba'diha duna ba'din. Famallam, ini perhatikan ini. Famallam yuhakim asyariata fi kulli umurin kana mu'minan biba'din atau kana mu'minan biba'dil kitab wa kafiran biba'din sa'am aba. Perhatikan ini penting ini. Perhatikan ini para thalabah. Ini. Walhasil kesimpulannya atau walhasil intinya bahwasanya berhukum dengan kitab dan sunnah wajib dalam segala urusan. Urusan santri dengan santri umpamanya. Masalah ote-ote umpamanya. Santri kan urusannya ote-ote ya. Umpamanya. Harus juga berhukum dengan apa? Kitab dan sunnah umpamanya dari pertengkaran umpamanya. Umpamanya. Tapi enggak salah enggak ada. Ini kan cuma umpamanya, jadi enggak terjadi kalau umpamanya kan begitu. Wajib berhukum dengan kitab sunnah dalam segala urusan, bukan dalam sebagian, tapi sebagian yang lain tidak mau, bukan. Maka barang siapa yang tidak mau berhukum dengan syariat dalam segala urusan. Ini, perhatikan ini. Maka barang siapa yang tidak mau berhukum dengan syariat dalam segala urusan, dia itu berarti orang yang beriman sebagian, kafir sebagian. Namanya apa itu? Mukmin? Mukmin? Bisa jawab masalah santri pinter. Ayatnya jelas. Surat An-Nisa juga. Dan yang lain Al-Qur'an banyak. Sa'amamka, baik dia nerima maupun nolak, hukumnya seperti itu dia. Mu'min bibadin wa kafirin bibadin. Yang ketiga ya ikhwan. Fi hadhihi nusus dalilun ala anna manihtaro hukmat tauhid ala hukmillah au sawwa baina hukmillah wa hukmit tauhid wadda annahu muhayyarun bainahuma kana kafiron billah kharijun minal millah wal a'yadu billah. Ini hati-hati. Di dalam nas-nas ini, yaitu nas dalam bab ini, ya, di dalam nas-nas ini adanya dalil. Dalil yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memilih hukum tauhid daripada hukum Allah. Hukum tauhid adalah semua hukum yang misi hukum Allah. Barang siapa memilih hukum tauhid daripada hukum Allah atau menyamakan antara hukum Allah dengan hukum tauhid, sama lah sudah. Lalu menyangka atau mengaku dirinya boleh milih antara hukum Allah dan hukum tauhid, silakan milih sudah. Suka-sukalah. Orang yang seperti itu, kata beliau, ini kafir kepada Allah dan keluar dari agama. Pertama, memilih hukum Allah daripada hukum Allah. Berarti hukum tauhid lebih baik daripada hukum Allah. Atau sama. Sehingga boleh milih, boleh milih ini. Suka-suka umpamanya. Kata beliau, ini kafir billah. Keluar dari agama Islam. Lianna Allah azza wa jalla qal alam tara ilal ladina yasumuna annahum amanu. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, alam tara ilal ladina yasumuna annahum amanu. Apakah kamu wahai Rasul tidak melihat terhadap orang yang menyangka bahwa dia beriman? Fakadzabahum fi da'wahum al-iman madamu yatahakamu ila tauhid. Maka Allah mendustakan pengakuan mereka sebagai orang yang beriman, didustakan oleh Allah selagi mereka berhukum dengan hukum tauhid. Selagi mereka lebih memilih hukum selain hukum Allah dan menganggap hukum Allah hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah umpamanya, atau mengatakan sama, maka didustakan keimanannya. Li'annahum la yumkinu al-jama'u bainan naqidain. Karena tidak mungkin akan terkumpul dua hal yang kontradiktif, yang bertentangan. Hukum Allah bertentangan dengan hukum tauhid. 6. Orang yang beriman kepada Allah pasti memilih hukum Allah. Kok memilih hukum tauhid? Makanya enggak mungkin bertentangan. 6. Maka kalau masih memilih hukum tauhid, berarti tidak ada keimanan. Wa mahtaro hukmat tauhid ala hukmillah au sawwa bainahuma au qala huma sawa in syi'na akhadna biha wa in syi'na akhadna biha au qala tahkimut tauhid jaiz aw hakama bisyari'ah fi ba'dil umur duna ba'din fahadha kafirun billah. Intahi, perhatikan ini, perhatikan. Kalladina yuhakimuna syari'ah fil ahwali syahsiyati faqat. Maka barang siapa yang masih memilih hukum tauhid daripada hukum Allah, atau menyamakan antara hukum Allah dengan hukum tauhid, lalu mengatakan dua-duanya sama, jika kita ingin mengambil ini, ambil ini, jika kita ingin mengambil yang ini, ambil yang ini, suka-suka, atau dia mengatakan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum selain hukum Allah yang menyelisih hukum Allah, boleh, atau berhukum dengan syariat dalam sebagian perkara saja, tapi dalam perkara yang lain tidak mau dengan syariat, maka ini kafir kepada Allah. Seperti mereka-mereka yang berhukum dengan syariat hanya perkara-perkara hak-hak manusia semata. Kian dalam masalah akidah tidak mau. Mereka-mereka yang ingin tegakkan syariat. Mereka tidak mau untuk berhukum secara keseluruhan. Karena sebagian permasalahan. Ini. Masih ada waktu? Belum bisa? Berapa menit lagi? Hah? Dua. Ya, insyaallah selesai. Amma. Yuh, dihitung tinggal satu katanya. Saya kan bisa minta. Ya. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi. Wa huwa ya'tarifu wa ya'taqidu anna hukmallahu wal haq. Wa hakama khairahu batilun wa ya'tarifu annahu muhti'un wa mudnibun fa hadha yakfuru kufran ashhar la yakhruju minal millah. Adapun sekarang orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, akan tapi karena dorongan hawa nafsu saja, hanya karena hawa nafsunya, kepentingannya, kepentingan duniawi, sedangkan dia masih mengakui dan meyakini hukum Allah itu yang benar, berhukum dengan selain hukum Allah itu batil. Dan dia juga mengaku dirinya salah dan dosa berhukum dengan selain hukum Allah. Dia mengaku salah. Enggak bangga. Hukumnya kuat sekarang. Sah. Umpamanya. Dia mengakui salah. Dan saya dosa ini berhukum dengan hukum Allah. Mengakui dia salah, dia mengaku dosa. Mengakui lu dosa ya. Maka orang semacam ini kafir juga. Tapi kafirnya kafir kecil. Tapi ya kafir, kecil-kafir yang ngeri lah. Iya enggak? Kecil-kecil kafir kok. Kecil-kecil cabai rawit juga ngeri. Iya enggak? Iya enggak? Kecil-kecil cabai rawit lebih ngeri daripada cabai besar kan begitu kan. Kecil-kecil, tapi kecil-kecil kufur ini. Jangan, seperti syirik, syirik kecil, jangan sepele. Dosa besar lebih ringan daripada syirik. Dosa besar saya syirik maksudnya. Nah ini. Wa hadza yakfuru kufran ashhar. Ini adalah kafir-kafir kecil la yakhruj minal millah. Belum keluar dari Islam. Asal dia itu hanya karena hawa nafsu, tapi keyakinannya masih hukum Islam benar. Hak lebih baik, lebih benar. Tapi karena hawa nafsunya, dan saya batil ini, saya salah ini berhubungan ini. Dan saya berdosa. Ini ngakui begitu tapi. Kalau masih merasa, ini yang gak tahu, walau alam disawab. Halas. Berarti fihi masail insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita baca fihi masailnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.